إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram ini ada pada bab adab qada'ul hajah, yakni bab tentang adab-adab dalam buang hajat. Hadis yang ke-85, An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa ta'aba kana akhraja bi arba'a wa huwa ma'lumun. Ustaz. Ya. Ustaz, afwan. Hadis itu sudah selesai, Ustaz. Di hadis di hadis 89. Hadis Abu Hurairah, bukan? Abu Hurairah. Naam. Ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'inain alladhi yadkhalu fi tariqin nasi aw fi dhihi ma'a muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, hati-hati kalian, al-la'inain, dari dua penyebab laknat, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang buang hajat di jalan manusia, awdir muhim atau perbaunya mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa zada Abu Dawud an Mu'adh wa an-Nawawi wa laqadhu istaqu al-mala'ik al-thalatha al-ghurazu fi al-mawarid wa qari'atu al-tariqi wa al-dhunn wa li Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu aw naf'i fa'id wa fi istinbiha wa'akum. Zada Abu Dawud menambahkan dalam riwayat dari Mu'ad radhiyallahu anhu dan mawarid yakni macam sumber air atau mata air, ya, kolam atau yang bermakna dengan itu, di mana orang-orang mengambil air darinya. Nafsu dalam lafaz Abu Dawud dari sahabat Mu'adz, ittaqul mala'in al-tarasa. Hati-hati kalian dari tiga penyebab laknat. Al-Qurazu bin Mawarib, Quran Hajat di Mawarib, Waqari'at al-Qarib, dan di jalan yang dilalui manusia, Wazil dan naungan mereka. Oleh Ahmad dalam riwayat Ahmad Amin Ya'bad dari Ma'bad Rasulullah Muhammad Aul Nafi'i Ma'in Nafi'i Ma'in artinya yang di Masam Mawarif tadi yaitu tempat berkumpulnya air ya, kolam atau yang semakna dengan itu atau juga sumber air ya, dan yang semakna dengan itu. Wafi Imam Wa'akun dan pada kedua riwayat itu hadis Mu'adz dan hadis Ma'bad ada kelemahan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' Al-Thaghir mengatakan hasan hadis Mu'adz dan hadis Ma'bad hasan. Dalam kitab Sahih Jami' Al-Thaghir karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa akhraja At-Tabarani an-nahya an qada'i hajah tahta al-ashjar al-mudhmirah wa bi'tati an-nahri al-jari min hadith ibn Umar bin Sa'd ibn Ba'id. Dan At-Tabarani meriwayatkan an-nahya larangan an qada'i hajah untuk buang hajat tahta al-ashjar di bawah pohon-pohon al-musmira yang berbuah, pohon yang berbuah. Wa bittatin nahri, bittatin nahr yakni tepi sungai al-jari yang mengalir. Min hadis Ibn Umar, dari hadis Ibn Umar di sanad dhaif dengan sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif di sini karena seorang bernama Furat bin Sa'id wa huwa matruk. Furat bin Sa'id wa huwa matruk. Furat bin Sa'id ini matruk yakni hadisnya ditinggalkan sehingga dimakan ya baik jiddan sehingga tidak bisa dibuatkan. Wali kalau ada hadis yang lain yang sangatnya kuat. Nah ikhwan ikhdim rahimahumullah, pada hadis-hadis tadi, hadis Abu Hurairah, hadis Mu'adz dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat di tempat-tempat tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu merupakan al-la'in atau al-mala'in, itu merupakan sebab-sebab laknat. Karena apa? Karena apabila seseorang buang hajat di tempat-tempat tersebut, maka orang-orang pun akan mencela dia, mencaci maki dia, memaki dia. Ya, inilah namanya laknat. Laknat dari manusia artinya celaan dan cercaan atau makian. Yes. Jadi laknat dari manusia. Ada benar dari Allah Azza wa Jalla bermakna jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tempat-tempat ini merupakan sebab-sebab laknat, nanti orang-orang mencela dia, mencaci maki dia, ya, karena perbuatannya tersebut. Yaitu pertama, qada'ul hajah, buang hajat di Tariqunnas, jalan manusia, atau Tariqatul Tariq, sebuah jalan yang dilalui manusia. Nah tentu ini mengganggu mereka, perjalanan mereka, yakni karena bau, karena pemandangan yang tak baik, dan karena najis yang mungkin mengenai. Ada kulihat di situ banyak gangguan disebabkan karena dia buang hajat di tempat tersebut. Yang kedua adalah hujan. Hujan di sini naungan, yakni naungan yang dipakai oleh manusia. Misal ada suatu pohon, ya, manusia biasa bernaung di tempat itu, atau halte, atau yakni tempat-tempat tertentu di mana manusia bernaung di bawahnya. Maka dilarang seorang buang hajat di tempat tersebut, dan ini menyebabkan mereka, manusia, marah dan memaki-maki dan mencerca orang-orang yang melakukan ini. Kemudian dari sini dipahami apabila suatu naungan, namun manusia tidak bernaung di tempat itu, dia pergi ke suatu tempat yang sepi, sunyi, ada orang-orang di tempat itu jauh dari lalu-lalangnya manusia, orang-orang tak melewatinya, maka dia berhajat di tempat tersebut yang ada naungannya itu unik, ya, unik. Kenapa? Karena ini bukan dunia, bukan tempat bernaungnya orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah al-mawarid. Al-mawarid, yakni sumber air atau kolam dan yang mana dengannya. Atau mungkin sungai kecil yang itu manusia menimba air darinya, memanfaatkan cuci darinya. Cuma ini adalah mawarid, di mana orang-orang datang memanfaatkan air tersebut. Maka dilarang seseorang melakukan total hajat, buang hajat di tempat itu. Ya, dilarang seseorang melakukan total hajat, buang hajat di tempat tersebut. Adapun di bawah asyia berbuah, pohon yang berbuah, atau di sungai dan di sungai yang besar, ya, di sini seperti yang kita lihat hadisnya baik, sehingga kita tidak dapat mengambil hukum darinya, ya, kecuali dari sisi al-afdal atau al-ahsan, ya, ini dari sisi adab saja, hukum halal dan haram tentu diutamakan tidak melakukan kotor saja, buang hajat di tempat tersebut. Namun kita tak bisa mengatakan ini haram. Kenapa? Karena hadisnya baik. Selanjutnya hadis 93. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذوق الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث على ذلك رواه أحمد وصححه مسكن ومقطع ومعلوم. Jadi Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a rajulan," apabila dua orang buang hajat, "falyatawarra," hendaknya bersembunyi, "kullu wahidin minhuma 'an shahibi," masing-masing dari keduanya bersembunyi dari temannya. Ya, bersembunyi dari temannya, dari kalamnya. Walau yang terhad jasa, jangan keduanya berbincang-bincang, berbual. Lain Allah yang kutub ala dari, karena Allah SWT suka karena perbuatan tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Majah tentang Abbas. Bahwa ma'lul, hadis ini ma'lul. Ma'lul yang ini terdapat pada nyain dan ada kelemahan. Yang ini disebutkan di sini karena merupakan riwayat Ikrimah Al-Hijri dari Yahya. Ya. Pada riwayat ini ada kelemahan. Syekh Ibnu Allah juga melemahkan riwayat ini dalam bagian kita beliau. Sehingga mana di kitab Sama Muzina beliau juga menunjukkan pembahasan tentang ini. Al-Hafiz hari ini punya makna bahwa apabila seseorang dengan yang lain bersama-sama melakukan qada hajah wa hajat bukan merupakan adab yang baik apabila keduanya bercakap-cakap atau berbuat dalam keadaan keduanya sedang buang hajat. Namun kita tidak mengatakan haram karena hadis tersebut baik. Kita tak mengatakan haram karena hadis tersebut baik. Namun dari sisi adab, yakni bukan hal yang baik apabila mereka bercakap-cakap dalam kondisi dalam keadaan mereka sedang buang hajat. Itu artinya apabila ada suatu yakni keperluan itu, ya, sehingga dia berkata kepada temannya suatu masalah yang penting yang sampaikan waktu tersebut, ya, ya mungkin dikatakan hal tersebut baik dan mungkin dilakukan dan dia tak berdusta karena memang ada perlu. Apabila tak ada perlu, maka buat apa dia bercakap-cakap ini tak sesuai dengan adab-adab yang baik. Allah Ma'ala. Hadis berikutnya, hadis 93. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu dzakarahu biyadihi wa huwa yaqul wa la yatanaffasu min al-fala'i biyadihi wa la yatanaffasu min kitabi mustaqbil 'alaihi bi muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La yamassanna ahadukum dzakarahu bi yadihi wa huwa yaqul.' Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian menyentuh, yamassanna menyentuh zakarahu, zakarnya, kemaluannya dalam bahasa kita kita sebut kemaluan. Zakar. Yamini, dengan tangan kanannya. Wahu yakul, dalam keadaan dia kencing. Buang air kecil. Buang air kecil. Walaya tamaslah minal fada yamini. Jangan dia kita masak mengusap minal fada karena buang hajat tersebut dia miringi dengan tangan kanan. Tengah-tengah kirinan jangan pula dia kita masak bernapas kirinari di bencana yang di berat atau cawan apa yang maaf dengan kita bahkan ada tadi disebutkan dari buka dari muslim penyok dari muslim ikhwan ikhwan rahmatullah pada hadis ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menerangkan kepada kita beberapa adat. Adat yang pertama adalah dilarang memegang kemaluan atau zakar dengan tangan kanan saat dia kencing atau buang air kecil. Ya. Tak boleh baginya untuk memegang dengan tangan kanannya. Ini yang pertama. Ada yang kedua, saya tamasa minal khala' biyamini. Ya tamasa ini pengusap. Bermakna apa? Bermakna istinja. Istikan najisnya dengan tangan kanan. Tidak boleh. Tak boleh. Tak dibenarkan mencucikan najis dengan tangan kanan. Yang benar bahwa mencucikan dari najis dengan tangan kiri. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang saya bernafas firina, jangan dia bernafas di ina. Ina yakni bejana atau yakni seperti yang tadi saya katakan, gelas juga tawan ya cangkir. Ya, yang semangat dengan itu. Ya, apabila kita nak bernafas, jauhkan gelas itu dari mulut kita, kemudian bernafas, lalu kita minum kembali setelah bernafas. Ini adalah tuntunan Rasulullah SAW dalam adab-adab minum. Kemudian hadis berikutnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata li ghaibin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalna min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi al-qib aw azmin rawahu Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah bersunnah nahana melarang kami an nastaqbil al-qiblata untuk menghadap kiblat di wahidin aw bawl menghadap kiblat dengan atau ketika waqf yakni buang hajat ya. Atau buang air besar, ini disebut buang air besar atau buang hajat atau kencing atau disebut buang air kecil ya. Atau anak senja berjami Rasulullah juga pernah kami untuk tidak bersuci dengan tangan kanan. Akan setia di apalah yang telah terjajah atau tidak bersuci dari najis dengan kurang dari tiga batu. Awan setia di rajin atau kami tidak membersihkan najis dengan rajin. Bagi ini kotoran hewan, dari hewan, hingga hewan. Al-Azmin atau tulang. Ikhwanifuddin rahimahumullah, pada hari ini Rasulullah SAW menerangkan beberapa adab dalam buang hajat, saat buang hajat. Hadis yang dilakukan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu terkandung padanya yang pertama ada dalam buang hajat yaitu tak menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Yang kita jarang menghadap kiblat saat buang hajat, baik yakni buang air besar atau buang air kecil. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, menghadap atau membelakang istiqbal, menghadap istiqbal, membelakangi. Dua-duanya tak boleh, membelakangi yakni menghadap yang berlawanan yang berkiblat. Baik. Ikhwan ikhwatin rahimakumullah, pada adab yang pertama ini pada hari Salman berlaku terutama di al-qadha, tempat terbuka macam pada pasir atau yang di sungai yang besar atau yang mana dengan itu, tempat terbuka qadha. Adapun tempat yang tutup macam tandas, ya, toilet di masa sekarang ini, para ulama rahimahullah berbeda pendapat. Tandas atau toilet di masa sekarang ini dulu pun ada, ya, dulu pun ada, khususnya baitul khala atau rumah. Nah, ulama rahimahullah mengatakan, ketika seorang buang hajat di tempat tertutup, yang pertama ada ulama mengatakan itu juga tak boleh, sama dengan tempat terbuka. Tempat tertutup sama dengan tempat terbuka, tak boleh menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Kiblat atau menggunakan kiblat. Ya. Pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati, al-rahmatul aqwa insyaallah, yang hati-hati dan lebih kuat, bahwa di tempat tertutup pun tak boleh. Sehingga apabila kita membuat toilet, angkat, jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Ya. Walaupun tempat itu tertutup, ini lebih hati-hati. Dan ini mazhab sebagian sahabat yang dipahami oleh sebagian sahabat, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mazhab bagaimana apabila kita masuk ke suatu toilet atau tandas yang ternyata sudah menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Ya, dalam kondisi semacam ini kita berusaha, tetap berusaha untuk tidak menghadap kiblat. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Faqadina syam wa wajadna al-marahil qad bunyat nahwa al-Ka'bah. Fa nanharifu anha wa nastaghfir Allah 'azza wa jalla." Saat itu datang ke daerah Syam dan kami mendapatkan toilet-toilet itu telah menghadap Ka'bah, maka kami tetap berusaha miring, ya, kami tak menghadap Ka'bah saat buang hajat, kami berusaha untuk menghindar itu. Wa astaghfirullah azza wa jalla, dan kami istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari, dan pendapat ini di mana saat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adab yang kedua, dilarang istinja di yamin. Nah, ini sama dengan yang sama sudah dilakukan di yamin. Ini kita lakukan karena kami kesalah menyendiri bersuci dari najisnya dengan tangan kanan. Yang ketiga, istinja bersuci dengan kurang dari 3 batu, yakni bersuci dengan batu. maka yang paling sedikit minimal batin diperkenalkan adalah 3 batu. Ya. Kurang dari 3 batu tak boleh. Belum suci. Wajib dengan 3 batu. Selanjutnya, ada yang keempat, dilarang beristinja uang yang bersih dari najis dengan rodi dan oven. Rodi yakni kotoran hewan atau tadi dan yang tinja hewan mungkin sudah kering, ya, sudah kering, kemudian dipakai untuk bersuci. Nah, ini tak boleh. Karena ya memanen sesuatu yang kotor, pantasnya dipakai untuk bersuci. Allah alam. Atau ada sesuatu yang lain yaitu makanan Jawa mungkin makanan hewan-hewan yang dimakan. Kalau angin dilarang bersuci dengan abon kurang. Nah, ini juga bukan alat untuk bersuci. Jadi dilarang itu. Kenapa? Pembawaan, yakni karena kurang itu sendiri bikin membersihkan. Yang kedua itu merupakan juga di hewan dengan jin kita bersulah merupakan makanan saudara saudara kalian dari kalangan jin. Baik, itu tak boleh ya. Bagaimana di masa semacam kami seseorang beristijmar bersuci dengan kertas tisu, ya kertas tisu. Nah, mungkin fatwa lagi nambahinlah boleh bersuci dengannya karena kertas tersebut dapat menghilangkan najis. Nah, Allah maaf. Sehingga kalau dengan tisu ya minimal 3 kali usap. Minimal 3 kali mengusap. Wali sabati selanjutnya min hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu la tastaqbilul qiblata bi wa'itin aw bawlin wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Dari sabah dan riwayat as-sabah yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Naam. Dan Imam Ahmad rahimahullah. Itu para rawi. Meriwayatkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Nabi bersabda, la tastaqbilu qiblat bi wa'itin wala baud. Jangan kalian menghadap kiblat dengan atau saat kalian buang air besar, buang hajat atau saat kalian kencing. Wala tastadbiruha, jangan pula kalian istidbar membelakanginya. Wala tumsyarrif awar ribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Menghadap ke timur atau ke barat, Nabi katakan demikian untuk ahli Madinah dan yang satu arah dengan mereka. Karena sebelah mereka menghadap ke selatan. Ya, sebelah mereka menghadap ke selatan. Nah, sehingga tidak boleh buang hajat bagi penduduk Madinah dan yang searah dengan mereka menghadap ke selatan atau membelakangi arah selatan. Namun syariku menghadaplah ke arah timur atau membelakanginya, awar ribu atau menghadaplah ke arah barat atau membelakanginya. Nah, adapun di Indonesia, di Malaysia, Singapura, yang justru tak boleh menghadap timur atau barat ya. Justru menghadap utara dan selatan, timur dan barat, yang agak miring sedikit ke arah kiblat, tak boleh. itu diperbolehkan utara dan selatan. Nah, ikhwan kita na'azakumullah dalam bab ini tadi kita sebutkan berlaku baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Nah, ini ada khilaf seperti yang tadi kami sebutkan bahwa sebagian ulama membolehkan di tempat tertutup. Apa dalil mereka, landasan mereka, dalil yang mereka pakai adalah bahwa Umar melihat Rasulullah di dalam rumah, yaitu rumah Affah, Nabi mendatangi Ka'bah. Nah, Ikhwan Fiddin Rahimahumullah, menjadi dasar mereka kalau begitu di tempat yang tertutup boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Nah, kita jawab bahwa hadis ini hadis yang sahih, namun hadis ini yahtamilu al-khususiyah. Yahtamilu al-khususiyah. Yani mungkin ini kekhususan Rasulullah SAW. Khusus bagi beliau. Yahtamil al-khususiyah. Mungkin ini khusus dari beliau. Sehingga kata ulama ketika ada hadis qauli, ucapan yang melarang atau memerintahkan bertentangan dengan hadis fi'li, perbuatan Rasulullah, maka hadis qauli diutamakan. Hadis yang itu ucapan Rasulullah diutamakan karena itu jelas ditujukan kepada umat. Sementara perbuatan Rasulullah yahtamilu al-khususiyah, mungkin itu khusus bagi beliau. Nah, demikian ahibati fillah rahimahumullah apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Tafadhal bila ada soalan. Hadis yang satu menghenti hadis nomor berapa ya? Karena mungkin yang hadis ni yang terakhir ni hadis nomor berapa di kitab antum? Mungkin kitab antum dengan anak mengguna lain. Sekarang ini hadis 96 terakhir hadis 96. Hadis Abu Ayyub 96. Ya, hadis Aisyah berikutnya 97. Bentar, ada satu soalan. Ustaz, ke arah kiblat tu kalau dari kiri ke kanan sedikit, mungkin dalam 45 degree itu masih di dalam arah kiblat gitu kan? Ya, masih sedikit-sedikit boleh. Artinya masih arah kiblat. Ustaz, bisa tu permintaan bisa? Ya. Mungkin untuk saya ikhwati judul Indana Alam. Tentang pentingnya ibu sunnah dan tauhid itu ya, Ustaz Tausiah, gimana kau sih? Alhamdulillah, yani kita senang dan kita bahagia mendapat hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita semua. Nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka bagi kita yang baru mendapat hidayah untuk cinta terhadap sunnah, mengamalkan sunnah, hendaknya kita menjaga hidayah tersebut dengan tetap kita istiqamah di atas hidayat sunnah dan tetap berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk tetap istiqamah di atas hidayah ini. Dan tentunya seseorang yang istiqamah, dia mesti melakukan sebab-sebab istiqamah. Di antara sebab-sebab istiqamah adalah kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis talabul ilm. Ini termasuk sebab terbesar dalam keistiqomahan orang di atas sunnah. Karena dengan duduk di majelis ta'lim, ia akan mendapatkan banyak faedah, faedah nasihat, faedah pertemanan dengan yang lain, faedah at-tazawur, saling bertemu karena Allah Azza wa Jal, mungkin faedah nasihat, dan berbagai macam faedah dengan duduk di majlis ta'lim. Ikhwan fillah na'azzakumullah, hal yang lain yang juga membantu kita untuk tetap istiqamah adalah senantiasa kita berhubung dengan teman-teman yang baik. Terus kita menjalin hubungan dengan bertemu, saling berkunjung, atau dengan yakni fasilitas teknologi di zaman sekarang. Ya, kita yakni berkomunikasi dengan teman-teman yang baik tersebut, serta menjauhi teman-teman yang buruk. Kawan-kawan yang buruk, jauhi. Kawan yang buruk, yang ahli bid'ah atau ahli maksiat, kita jauhi. Dengan itu insya Allah kita akan lebih istiqamah di atas sunnah. Dan yang ketiga, hendaknya kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk tetap istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda dalam hadis, atau beliau berdoa sebagaimana dalam hadis, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi, kokohkan kalbuku ala dinik, di atas agamamu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, dan kita tentunya wajib berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita sadari bahwa di masa ini, masa yang begitu banyak kerusakan, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak, kerusakan pergaulan, ahlul batil, mereka menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka, ahlul ma'asiyah juga menyebarkan maksiat-maksiat mereka. Nah, kita berada di suatu zaman yang berat, yang ujian begitu besar. Maka banyak-banyak kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk istiqamah. Istiqamah merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, sedikit sekali seorang yang istiqamah. Berapa orang yang mendapat hidayah untuk mengikuti sunnah? Sangat sedikit. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya, memilih kita untuk mendapatkan hidayah, sebut sunnah, mencintai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian nasihat yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Baik, coba sampai di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.